عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. Barang siapa yang mengetahui tentang aku bahwa aku Maha Pengampun segala dosa, niscaya aku ampuni segala dosanya yang telah dilakukannya, dan aku tidak peduli selama ia tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Kisah penuh hikmah dari pengalaman hidup seorang hamba menuju pertaubatan. Kisah penggugah hati. Pendengar yang budiman, aku adalah seorang dokter spesialis luka di Riyadh yang bernama Khalid Al-Jubir. Perkenankanlah aku untuk menceritakan kisah yang menakjubkan tentang sahabatku. Pendengar yang budiman, selama kuliah dulu, aku memiliki seorang teman mahasiswa di Akademi Militer. Dalam semua hal, dia memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Selain baik hati, pemuda ini juga amat rajin sholat malam dan tidak pernah lalai menjalankan sholat 5 waktu. Pemuda ini lulus dengan nilai yang memuaskan. Tentu saja ia sangat senang. Namun, tak ada yang bisa menduga jalannya takdir. Suatu saat, pemuda ini terserang penyakit influenza. Dan sejak saat itu fisiknya menjadi lemah hingga mudah terserang berbagai macam penyakit. Hingga karena komplikasi penyakit yang beragam, ia menjadi lumpuh. Tubuhnya tidak mampu lagi digerakkan sama sekali. Semua dokter yang menanganinya mengatakan kepadaku kalau sahabatku tersebut kemungkinan memperoleh kesembuhan hanya sekitar 10% saja. Pada saat aku memiliki kesempatan, aku membesuknya di rumah sakit. Di sana aku melihat sahabatku tak berdaya di atas ranjangnya. Aku datang untuk menghibur hatinya yang mungkin sedang dirundung nestapa. Namun, subhanallah, apa yang aku dapatkan justru sebaliknya. Wajah sahabatku tersebut begitu cerah, jauh dari mendung kedukaan. Pada wajah itu jelas sekali terlihat pancaran cahaya dan kilauan iman. Alhamdulillah, aku dalam keadaan sehat-sehat saja. Aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Anda lekas sembuh. Demikianlah kata-kataku membuka pembicaraan. Di luar dugaan, sahabatku menjawab, "Terima kasih untuk doamu. Sesungguhnya saudaraku, mungkin saat ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menghukumku karena aku lalai dalam menghafal Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengujiku agar aku segera menuntaskan hafalan Al-Quran. Sungguh, ini adalah nikmat yang tiada terkira." Aku begitu terpana mendengar jawaban menakjubkan tersebut. Bagaimana mungkin cobaan begitu berat yang tengah dialami sahabatku ini dianggap sebagai suatu nikmat? Benar-benar ini adalah sebuah pelajaran baru yang amat berharga bagi diriku, sehingga aku merasa tak berharga dan begitu kecil di hadapan sahabatku tersebut. Tiba-tiba saja, aku teringat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya mengandung kebaikan. Hal ini hanya ada pada seorang mukmin. Ketika ia dikaruniai kesenangan, ia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Dan ketika ia ditimpa kesedihan, ia menghadapinya dengan sabar dan tabah, maka hal itu baik pula baginya. Jujur saja, aku teramat mengagumi ketabahan sahabatku itu. Beberapa pekan kemudian, aku membesuk sahabatku lagi. Saat itu, di sana ada sepupu dari sahabatku yang berkata, "Coba gerakan kakimu, coba angkat kakimu ke atas." Namun sahabatku menjawab, "Sungguh, aku amat malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terburu-buru sembuh. Jika kesembuhan itu yang terbaik bagiku menurut Allah, aku bersyukur. Namun apabila Allah tidak memberikan kesembuhan padaku, hanya agar aku tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat, aku pun bersyukur. Allah Maha tahu yang terbaik untukku." Allahu Akbar. Betapa kalimat itu sangat menggetarkan. Setelah peristiwa itu, aku menempuh program pendidikanku di tingkat magister keluar kota. Beberapa bulan setelah itu, aku kembali. Dan yang pertama aku ingat adalah sahabatku yang solih. Dalam benak hati, aku berpikir, paling saat ini ia sedang terbaring lemah di atas kasurnya. Jika ia kemana-mana, pastilah ia digotong. Ternyata aku mendapat kabar dari teman-temanku bahwa sahabatku sudah pindah ke ruang penyiapan untuk mendapatkan pengobatan alami. Pada saat aku menemuinya, ia tengah duduk di kursi roda. Aku sangat senang sekali melihatnya, hingga berkali-kali aku mengucapkan syukur. Sahabatku dengan spontan dan penuh semangat, ia menyampaikan kabar gembira yang tak kuduga sebelumnya. "Alhamdulillah, aku telah menyelesaikan hafalan Al-Quran. Subhanallah." Aku memeki kagum. Setiap kali membesuknya, aku selalu mendapatkan hikmah yang semakin mempertebal keimananku. Tidak lama berselang, aku pun kembali pergi keluar kota selama 4 bulan. Dan selama itu pula, aku tidak pernah bertemu dengan sahabatku yang sangat tabah itu. Hingga saat aku kembali, aku menerima kenyataan yang amat sulit diterima oleh akal manusia. Namun, bagi zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu bukanlah suatu yang mustahil terjadi. Jangankan hanya sakit, tulang belulang yang telah hancur pun bisa dihidupkan kembali menjadi manusia yang utuh. Pada waktu itu, aku sedang sholat di musola rumah sakit. Tiba-tiba, aku mendengar sapaan seseorang memanggil namaku. "Abu Muhammad." Refleks, aku menoleh, dan pandangan yang kudapati di hadapanku membuat aku terpana. Ia tak mampu mengucap sepatah kata pun. Benar, demi Allah, yang berdiri di hadapanku adalah seorang pemuda, yakni dialah sahabatku yang dulu mengalami lumpuh total. Namun di hadapanku kini, ia dapat berjalan kembali dengan normal dan segar bugar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya keimananlah yang dapat memunculkan keajaiban ini. Spontan, aku pun menangis. Pertama, aku menangis karena terharu dan senang akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kesembuhan untuk sahabatku itu. Kedua, aku menangis untuk diriku sendiri yang selama ini lalai untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata, karunia untuk sahabatku tidak hanya sebatas itu. Ia diterima sebagai utusan Universitas Malik Saud Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia, untuk melanjutkan pendidikan di tingkat magisternya. Setelah 7 tahun berlalu, sahabatku mengunjungiku kembali dalam rangka mengantar kakeknya yang terkena penyakit hati. Dan subhanallah, ia telah menjadi seorang mayor. Aku kembali meneteskan air mataku. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemuda itu selalu dalam kebaikan dan selalu istiqamah di dalam iman dan Islam. Sungguh, Allah Maha mendengar dan mengabulkan permohonan setiap hamba-Nya. Amin. Wallahu a'lam. لم يألو في الخير جهداً.